ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan ayat ke-39 dari Al-Ma'idah, yaitu pada akhir ayat Allah sebutkan faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa inna Allah yatubu alaih. Dan barang siapa yang bertobat setelah kedzalimannya dan dia berbenah atau membenahi, maka Allah pun menerima tobatnya. Ayat ini Allah sebutkan setelah penjelasan Allah terkait syariatnya hukum potong tangan bagi orang yang mencuri. Ayat ini para mufassirin rahimahumullah menyebutkan setelah kedzalimannya dia bertobat. Kedzaliman yang dimaksud dalam ayat adalah pencurian, dan pencurian adalah kedzaliman karena dia mendzalimi, mengambil hak milik orang lain. Maka dengan tobatnya itu Allah mengampuni, tidak menganggap dosa yang telah dia perbuat. Akan tetapi sebagian dari fuqaha rahimahullah menyebutkan hukum potong tangan tidak gugur dengan tobatnya. Ya, tobat-tobat antara dia dengan Allah, Allah terima. Bagaimana dengan hukum potong tangannya? Tetap dipotong, tetap tangannya. Namun sebagian dari a'imah seperti Atha ibn Abi Rabah rahimahullah menyebutkan selama dia belum tertangkap oleh pemerintah dan diketahui telah bertobat, ini sudah menjadi orang baik, sudah berubah jadi orang soleh, terlihat dalam kesehariannya, maka gugurlah hukum potong tangan darinya. Ini yang kedua menjadi pendapat atau salah satu riwayat dari Imam Syafi'i. Gugur hukum potong tangan dengan tobatnya selama dia belum tertangkap. Ini sudah ketahuan belakangan jauh bahwa dia sudah berubah jadi baik dan seterusnya. Artinya beda lagi kalau tobatnya itu setelah dia ditangkap dalam proses hukum, misalnya selama dia di penjara, misalnya dia betul-betul bertobat jadi orang soleh, tapi setelah ditangkap beda lagi. Yang mereka sebutkan sebelum dia ditangkap. Di dalam ayat Allah sebutkan min ba'di dzulmihi wa aslaha, dan dia berbenah diri. Apa yang dimaksud dengan berbenah diri? Ada yang menafsirkan sebagaimana dia bertobat betul-betul dari pencurian, kedzalimannya. Terbukti dia berbenah diri, dia pun bertobat dari seluruh dosa-dosa dia yang lain. Dia bertobat dari seluruh dosa yang pernah dia perbuat. Atau berbenah diri dengan meninggalkan seluruh kemaksiatan. Fa inna Allah yatubu alaih, maka Allah yatubu alaih. Lafaz semacam ini di dalam Quran dan dalam hadis pun tersebutkan, wa man taba taballahu alaih. Fa inna Allah yatubu alaih. Apa makna yatubu alaih atau taballahu alaih? Maknanya yang pertama, bahwa Allah ketika mengetahui hambanya benar-benar ingin bertobat, maka Allah beri dia taufik untuk taubat tersebut. Dan taubat ibadah. Atau maknanya yatubullahu alaih, Allah terima taubatnya. Wa taubat tajub ma qablaha. Dan seperti Rasul sebutkan, taubat menghapus segala yang telah lalu. Yang sebelum-sebelumnya tidak teranggap, sudah bersih dari catatan dosanya dengan taubatnya. Di dalam ayat ini Allah mulai penyebutan pencuri lelaki sebelum wanita, wasariqu wasariqatu. Pencuri laki, pencuri wanita. Hal ini disebutkan karena kecintaan kepada harta, kebutuhan kepada harta pada lelaki lebih dominan dibanding wanita. Walaupun dua-duanya butuh harta, senang harta. Tapi pada lelaki lebih. Ya karena hajatnya, karena dia merasa bertanggung jawab atau ini itu. Walhasil lebih dominan itu pada lelaki ketimbang wanita. Makanya Allah sebutkan pencuri lelaki terlebih dahulu sebelum wanita. Beda dengan zina. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Allah sebutkan penzina wanita dulu sebelum penzina lelaki. Wazaniyatu wazani. Hal itu karena syahwat birahi pada wanita lebih kuat, lebih dominan ketimbang lelaki. Walaupun dua-duanya ada syahwatnya. Makanya di dalam hadis, dalam riwayat disebutkan, khuliqar rajul minattin atau minat turab, faju'ilat nuhmatuhu fihi. Laki dari awal penciptaan bapak mereka Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, maka dijadikan kecenderungan mereka ke tanah. Urusan tanah, ya yang cocok tanam, pertanian, bangunan, semuanya. Orang laki lebih dominan ke sana. Itu yang menyita pikirannya, menyibukkan mereka. Waju'ilatil mar'ah minar rajul faju'ilat nuhmatuha fihi. Adapun wanita dari awal penciptaan ibu mereka Hawa diciptakan dari lelaki, dari tulang rusuk Adam, maka dijadikanlah kecenderungan mereka pada lelaki. Artinya segalanya yang mereka lakukan urusannya lelaki. Ngapain terus dia bersolek, berdandan, berhias, mempercantik diri sedemikian rupa, wewangiannya, pakaiannya, ini itu dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Keluar rumah, kesana, kemari, mau apa? Yang dia mau kan apa? Supaya dilihat lelaki, dan itu kesenangan bagi dia. Makanya kata Ibn Abbas, famna'u nisa'akum, maka tahan dan kekanglah perempuan-perempuan kalian, istri atau putri kalian, dijaga agar tidak terlewat over syahwatnya. Makanya kemudian Allah sebutkan penzina perempuan sebelum lelaki. Kemudian dalam dua hukum, yaitu mencuri dan zina, Allah bedakan. Pencurian potong tangan, karena dia mengambil harta yang bukan miliknya. Sementara zina, tidak Allah jadikan hukumnya adalah memotong alat reproduksi pada lelaki atau pelakunya. Hal itu karena tiga hikmah ulama sebutkan. Yang pertama, bahwa pencuri manusia punya dua tangan, kanan kiri. Kalaupun yang kanan dipotong, masih punya tangan kiri untuk penggantinya, untuk beraktivitas, untuk makannya. Ini sudah terpotong. Untuk ngambil, untuk ini itu. Beda dengan alat reproduksi. Yang kedua, hukuman ini dari Allah selain menghapus dosa si pelaku, penting pula hukum ini menjadi efek jera bagi yang lain, sehingga orang melihat akan pertimbangkan 1000 kali kalau dia nyuri akan dipotong seperti orang itu, nggak punya tangan. Makanya telah lalu penjelasan, tangan yang dipotong dikalungkan di lehernya untuk beberapa waktu supaya efek jera bagi orang lain, jangan mengganggu atau mengambil harta orang. Dan itu terlihat jelas, sehingga efek jera itu betul-betul ada, terlihat. Beda dengan kalau seandainya alatnya dipotong, sesuatu yang tertutup, tidak mungkin orang bisa mengambil efek jera darinya. Yang ketiga, memotong alat itu merusak keturunan. Yuhlik al-hartha wan-nasl. Sudah enggak mungkin bisa punya keturunan orangnya. Dan itu madharat dan kerusakan. Beda dengan potong tangan. Dipotong tangannya, orangnya masih bisa menikah dan punya keturunan. Dari tiga sisi itu, makanya Allah bedakan hukum pencurian dan zina. Nas'alullah al-afiyah wa salamat. Di ayat 40 Allah sebutkan, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawat wal ard yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Sekilas sebelumnya mungkin hukuman ini keras dan mengerikan, potong tangannya. Sehingga orang-orang yang jahil pada mengingkari dan mengkritisi, ini menyalahi peri kemanusiaan, ini tidak sesuai dengan human right, ini dan seterusnya sudah. Padahal hikmahnya begitu besar. Ketika ini diterapkan, aman Masya Allah. Satu orang jadi pelaku pencurian dan dihukum, tapi dari efek jera itu umat aman. Karenanya yang menerapkan hukum syariat semacam ini aman negerinya. Orang tenang dengan harta bendanya. Kamu di Mamlakah contohnya, yang menerapkan hukum semacam ini, aman negerinya. Anak kecil, kalaupun dia bawa uang besar, 500 real, 1000 real, jualan di pinggir-pinggir jalan. 1000 real bayangkan, 1000 kalau sekarang 3.500 berarti 3 juta setengah. Walau ada yang berani ganggu dia, enggak ada yang berani nyentuh. Aman. Yang pedagang di toko, di pasar ini aman. Jual emas, barang-barang berharga besar, nilai yang tinggi dan mahal, dengan amannya. Seorang diri kadang toko itu dijaga tanpa ada pelindung dan pengaman-pengaman yang ini itu. Walhasil secara umum aman. Orang tidak khawatir terhadap hak miliknya. Beda dengan di negeri yang tidak mau mengamalkan semacam ini. Orang dalam keadaan ketakutan, terteror, dihantui oleh kejahatan di mana-mana. Di tengah keramaian bahkan orang berani melakukan. Na'udzubillah. Di siang bolong, gak nunggu malam. Nah, enggak ada rasa aman. Jualan toko emas misalnya kamu lihat harus dikasih tralis, dikasih besi sedemikian rupa. Karena banyaknya kejahatan. Enggak cukup itu. Kadang dijaga oleh satpam, bahkan bersenjata kadang. Serba enggak aman. Banyak kejahatan di sana sini. Wah, karena penjahatnya pun tahu, kalaupun dia ketangkep, paling-paling hukuman 2 tahun penjara, mentok itu. Sudah lama. Belum dia nanti dapat pengampunan, dapat apa namanya, gerasi apa? Apa? Hah? Remisi. Al-Muhim dapat pengampunan dari presiden kah atau apa. Belum lagi mungkin dia bisa membayar tebusan untuk bisa keluar. Allah yuslihul ahwal. Di ayat 40 Allah sebutkan, tidakkah kamu tahu bahwa bagi Allah kerajaan langit dan bumi semuanya. Ayat ini ditujukan kepada Rasul. Alam ta'alam, tidakkah kamu wahai Rasul tahu bahwa bagi Allah kekuasaan langit dan bumi, sehingga Allah yang maha kuasa secara mutlak dan tidak ada hubungan apapun dengan makhluk ciptaannya yang membuat adanya keberatan di dalam hukum. Artinya ini sindiran atau bantahan kepada Yahudi, Nasoro, yang mengatakan kami ini anak-anak Allah, kami ini kekasih Allah, anak emasnya Allah. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Sehingga maunya mereka, hukum beda pada kami. Kalaupun kami berbuat ini itu, enggak bisa dihukum layaknya orang lain, karena kami anak emas Allah. Terbantah dengan ayat ini bahwa Allah punya kekuasaan langit-langit dan seluruh yang ada di bumi. Maka hukuman had, syariat Allah, ditegakkan kepada siapapun yang melanggar. Tidak kenal kamu itu Yahudi atau Nasrani atau siapapun. Di ayat lain, Allah sebutkan, laisa bi'amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab man ya'mal su'an yujzabihi. Agama ini bukan ngikuti kemauan kalian. Agama ini tidak mengikuti pula kemauan ahli kitab. Bukan seperti yang mereka kira, bukan seperti yang mereka duga-duga atau mereka maukan. Tapi syariat dari Allah. Begini hukumnya, ya sudah, siapapun diterapkan padanya. Makanya kata Allah, siapapun yang melakukan kejelekan, yujzabihi. Dia akan dibalas karenanya, dihukum karenanya. Tidak peduli kamu itu siapa. muluk dengan dhammah lebih luas maknanya, lebih dalam dari milk dengan kasrah. Ulama sebutkan milk dengan kasrah sebatas kepemilikan. Sebatas kepemilikan. Sehingga kamu katakan hadzal kitab milki. Ini kitab milikku. Hadzal bait milki. Hadzal tsaub milki dan seterusnya. Ya kepemilikanmu, artinya orang lain tidak ikut memiliki, sebatas itu. Tetapi itu tidak mutlak. Tidak semua yang memiliki punya kuasa mutlak terhadap yang ada dalam kepemilikannya. Makanya kemudian syariat mengatur dan mengharamkan, memerintah ini itu yang dimiliki oleh manusia. Betul ini milikmu, tapi gak boleh kamu bakar. Dan itu menyia-nyiakan harta, tabdir, haram. Padahal milikmu. Tapi kamu gak mutlak berkuasa padanya. Nah, begitu yang lainnya. Tetapi mulk, kekuasaan itu mutlak. Kepemilikan dan kekuasaan mutlak terhadap segalanya. Makanya Allah sebutkan mulkus samawati wal ard. Kekuasaan langit dan bumi semuanya milik Allah dan Allah lakukan apapun yang Allah kehendaki padanya. Karena baginya kekuasaan. Karenanya para ulama sebutkan kalau kembali kepada Fatihah, Malik lebih luas, lebih dalam maknanya dibanding Malik dengan Mat. Maliki yaumiddin dengan maliki yaumiddin, keduanya benar dan keduanya bagi Allah SWT. Tetapi malik punya makna lebih luas dibanding maliki yaumiddin secara makna. Namun, kalau dilihat dari sisi lain, dari bacaan dan tajwidnya, maliki lebih afdol. Karena maliki ada mat, berarti dua huruf kamu baca. Maliki ada mim, ada alif, maliki. Kemudian Malik, mim hanya satu huruf. Sementara Rasul katakan, likulli harf hasana atau ashra hasana. Pada setiap huruf 10 kebaikan kamu baca. Makanya beliau katakan, alif lam mim tidak aku baca itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maliki berarti ada empat huruf. Maliki hanya tiga huruf. Al-muhim dari sisi itunya. Adzan. Ya. Ya Allah al-Mu'adzin. Adzin. Adzin.